Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mabawfi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-51 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudama rahimahullahu taala. Insyaallah taala kita akan memasuki pembahasan berikutnya pada halaman 194. Berkata Ibnu Qudama rahimahullahu taala, babu haddis sariqah, bab had pencurian. Baik, ada 10 pembahasan di dalam bab ini. As-sariqah secara bahasa adalah akhdus syai' minal ghairi khafiyatan, mengambil sesuatu dari orang lain secara tersembunyi. Adapun secara istilah, sariqah adalah akhdul mal ala wajhil ikhtifa min malikihi aw naibihi. Atau saya ulangi, akhdul mal al muharraz ala wajhil ikhtifa min malikihi aw naibihi, mengambil harta yang terjaga dengan bentuk yang rahasia dari pemiliknya atau dari wakilnya. Jadi pencurian adalah mengambil mal, harta yang diambil, keluar darinya apa yang bukan harta. Al-muharraz, harta yang terjaga, akan diterangkan nanti di Ibnu Qudama bahwa harta itu disimpan di dalam sirnya, penjagaannya. Ala wajhil ikhtifa, dengan bentuk yang tidak diketahui, diambil dari pemiliknya atau yang mewakilinya. Di sini ada 10 pembahasan. Yang pertama, syarat-syarat penegakan had perentangan. Kata Ibnu Qudama rahimahullahu taala, man saraqa rubu'a dinarin minal ain, siapa yang mencuri 1/4 dinar dari suatu barang, aw salasata darahim minal warik, atau dia mencuri 3 dirham dari perak, aw ma yusawi ahadahuma min sairil amwa min sairil mal, atau apa yang semisal senilai dengannya dari seluruh harta, fa akhrajahu min al-hirz, dikeluarkan dari penjagaannya, dari tempat pengamanannya, kuti'at yaduhul yumna, dipotong tangan kanannya. Jadi di sini beliau terangkan syarat penegakan hukum had potong tangan ini. Dia mencuri, berapa jumlah yang dicuri? 1/4 dinar kalau dihitung pakai dinar, atau 3 dirham kalau dihitung pakai dirham. Pakai emas 1/4 dinar, pakai perak 3 dirham. Dan mengukurnya dengan dinar itu lebih jelas, karena Nabi SAW memberikan ketentuan di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la tuqta'u al-yadu illa fi rubi'i dinarin fasa'ida, tidak boleh tangan itu dipotong kecuali pada 1/4 dinar atau lebih. Adapun tentang 3 dirham, itu berdasarkan hadis Ibn Umar riwayat Bukhari dan Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qata'a fi mijannin tamanuhu 3 darahim. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong pada mijan yang harganya adalah 3 dinar. Iya. Harganya berapa? 3 dinar. Baik. Hanya saja hadits Aisyah lebih tegas ya, menunjukkan tahdid. Karena itu yang menjadi ukuran yang lebih bagusnya, kalau jumlah yang dicuri itu diukur dengan 1/4 dinar. 1 dinar dengan timbangan sekarang sudah kita terangkan di pembahasan zakat, jumlahnya berapa gram? 4,25 gram. Jadi dibagi 4, itulah 1/4 dinar. Jadi diukur dengan dinar tersebut. Jadi kalau andai kata misalnya harga emas sekarang berapa? 400 ribu, maka 4,25 gram akan bernilai 1.700.000. Sisa dibagi 4, ya menjadi 425.000. Jadi kalau misalnya ada yang mencuri 425.000, maka ini sudah batasan untuk dipotong tangannya. Baik. Jadi sekali lagi, ukuran yang paling bagus di sini kalau diukur dengan 1/4 dinar. Jadi ini syarat yang pertama, dia mencuri pada nisabnya. Nisab yang dia curi itu adalah 1/4 apa? 1/4 dinar. Iya. Kemudian syarat yang kedua, kata Ibnu Qudamah, wa akhrajahu fa akhrajahu min al-khirl. Dia dikeluarkan dari khirlnya. Iya. Dikeluarkan dari khirl. Dan khirl itu adalah tempat untuk menyimpan harta itu. Nah, ini tentang khirl terbuat dari apa, bagaimana bentuknya, itu kembali kepada huruf di dalam penyimpanan. Kalau dia punya kotak uang, kotak uangnya disebut khirl. Dia punya laci, dia simpan duit di lacinya, maka itu khirl namanya. Iya. Sama sekarang ini berkembang ya, banyak bentuk khirl, tempat-tempat penyimpangan. Apakah disimpan di kotak duit, atau disimpan di tempat penitipan uang yang disewakan di bank-bank misalnya, atau di tempat yang lainnya. Nah, ini disebut dia muharram, sudah terjaga. Jadi kalau misalnya ada yang mengambil duit di atas meja, maka ini tidak disirsnya, sebab tidak tersimpan. Ya, hanya saja kalau misalnya dia simpan di rumah besar, dia simpan di atas meja, rumah ini dilengkapi dengan kamera misalnya, dilengkapi dengan pengaman-pengaman, maka ini sudah dikatakan disimpan di sir, walaupun di atas meja. Iya. Jadi sekali lagi ini kembali kepada urf. Yang dimaksud adalah duitnya sudah dijaga di suatu tempat yang memang di situ harta disimpan. Jadi ini syarat yang kedua ya, dikeluarkan dari sirnya. Iya. Dia mencuri 1/4 dinar, kelebih dikeluarkan dari sir. Maka kata Ibnu Qudamah, kuti'at yaduhul yumna, dipotong tangan kanannya. Iya. Min maqsilil kaf, dari pergelangan tangan. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, wassariqatu wassariqu wassariqatu faqata'u aydiyahuma, laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka berdua. Nah, dan penyebutan kaf di sini, al-aid di dalam ayat, yang dimaksud adalah kaf, adalah telapak tangan. Karena itu asal penggunaan, kalau kata yad dimutlakkan, maka artinya adalah telapak tangan. artinya adalah telapak tangan. Dan telah syah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan selainnya beliau memotong dari telapak tangan. Wahusim. Kata beliau wahusimat. Setelah dipotong di husimat, ditahan darahnya. Cara menahan darahnya, banyak cara ya di masa dahulu. Apakah darah itu ditahan dengan minyak yang mendidih, atau diberi minyak, atau yang semisal dengan itu, dari cara menahan darah. Iya. Dan di masa sekarang ini, itu lebih mudah lagi untuk menghentikan dan menahan darah. Baik. Jadi wahusimat, ditahan darahnya. So, kalau darah dibiarkan, ini akan menyebabkan kematian. Iya. Jadi batasan tangan yang dipotong itu sampai mana? Telapak tangan saja. Dan ini tidak ada silang pendapat. Kemudian kata Ibnu Qudamah, "Fain ada quti'at rijluhul yusra min mithlil ka'b wa husimat." Kalau dia mencuri lagi, maka dipotong kaki kirinya dari pergelangan mata kaki. Kemudian ditahan. Ya, darahnya ditahan. Nah, dipotong kakinya, yang dikiaskan kepada muharib. Iya. Karena kerusakannya sudah dua kali. Dan telah syah hal tersebut, pemotongan kaki kiri, pada kali yang kedua, telah syah hal itu dari Abu Bakar, dari Umar, dari Ali bin Abi Thalib. Dan ini juga yang difatwakan oleh Ibnu Abbas. Dan secara global ini perkara tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Fa'in ada, kalau dia ulangi lagi yang ketiga kali, hubis, maka dia dipenjara. Nah. Wala yuqta'u ghairu yadin wa rijlin. Dan tidak dipotong selain daripada tangan dan kaki. Sebab kalau dipotong lagi, ini akan apa menyebabkan hilangnya dua anggota badannya dan menyebabkan dia tidak bisa berjalan. Manfaat jasadnya sama sekali tidak ada. Karena itu tidak dipotong, dia dipenjara. Iya. Dia dipenjara. Dan ini yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, telah datangnya dari sejumlah sahabat, mereka memutuskan seperti itu. Walaupun ada pendapat di sebagian ulama bahwa kalau dia mencuri yang ketiga dipotong tangan kirinya, kalau dia mencuri lagi yang keempat dipotong kaki kanannya. Tapi apa yang disebut dari Ali bin Abi Thalib ini lebih afdal. Itu lebih afdal karena yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah sebutkan dua syarat pembuktian terjadinya pencurian. Kata beliau, "Wala tathbutu as-sariqah illa bi shahadati adlaini aw i'tirafin marrataini." Iya. Dan tidak syah seorang dikatakan mencuri kecuali apabila dipersaksikan oleh dua saksi. Nah, dalam hal ini diperlukan dua saksi. Dalam Al-Quran Allah firman, "Washtashhidu syahidaini min rijalikum." Persaksikan dua orang dari laki-laki kalian. Ya, tentang masalah saksi akan datang nanti ya, bab pembahasan kitab syahadat. Aw i'tirafin, yang kedua, dia mengakuinya. marrataini, sebanyak dua kali. Dia mengakui hal tersebut banyak dua kali. Nah, sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang yang mencuri, "Ma ukhaluka sarakta?" Ya, saya menyangka engkau mencuri. Kata dia, "Bala." Benar. Maka Nabi mengulanginya dua kali sampai tiga kali. Kemudian diperintah oleh Nabi, kemudian dipotong tangannya. Ya. Hanya saja ini sudah berlalu ya di pembahasan zina juga. Ibnu Qudamah syaratkan empat kali. Dan kita katakan bahwa sekali sudah cukup. Sebab ikrar walaupun dia sekali itu diterima. Dan telah kita sebutkan hadis di dalam hal ini pada pembahasan yang telah berlalu. Hanya saja memang kalau hakim atau qadhi hendak memastikan ada maslahat dia ulangi, tidak ada masalah. Kemudian kata beliau, "Wala yuqta'u hatta yutalib al-masruq minhu bimalihi." Ya, dan tidak dipotong tangannya sampai orang yang dicuri meminta darinya. Ya. Atau meminta dengan hartanya. Jadi di sini seakan-akan Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan bahwa penjatuhan hukum had mencuri itu apabila orang yang dicuri, orang yang menjadi korban pencurian meminta hartanya dan meminta hal tersebut apa agar supaya dilakukan terhadap si pencuri. Iya. Karena itu kata Ibnu Qudamah, "Wa in wahabaha lisarik huba'ahu iyaha qabla dalika saqata al-qata." Kalau misalnya si pemilik sudah memberikan barang itu kepada si pencuri atau dia sudah jual kepadanya sebelum itu, maka gugurlah had pemotongan tangan. Iya, dan ini pendapat ya di sebagian ulama. Mereka berdalilkan dengan sebagian hadis dalam hal ini. Hanya saya yang lebih tepatnya bahwa penjatuhan hukum had itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Iya. Dan ini tidak gugur karena manusia yang menggugurkannya. Walaupun orang yang menjadi korban pencurian menggugurkan, tapi sepanjang perkara sudah ditangani, sudah sampai ke pengadilan, maka hukum hudud tidak dibatalkan. Iya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, "Wa in wahabaha lisarik," kalau dia serahkan kepada pencuri, "au ba'ahu iyaha," atau dia jual kepadanya barang yang dicuri itu sebelum pemotongan tangan, qabla dhalik saqatal qata, maka gugurlah pemotongan tangan itu. Ini sudah kita terangkan ya bahwa yang benarnya tidak gugur kalau sudah sampai kepada hakim, si hakimnya yang menentukannya, qadinya memutuskan untuk tetap dipotong tangannya. Wa in kana ba'dahu lam yusqat, kalau hal tersebut setelahnya, ya, maka tidak gugur had itu. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa in naqasat anin nisabi ba'da al-ikhraj lam yasqut al-qata." Kalau misalnya kurang dari nisab setelah dikeluarkan, maka tidak gugur hukum potong tangan. Dia kata misalnya setelah dicuri, dia curi seperempat dinar. Ya, sudah sampai nisab ya. Tapi setelah itu barangnya turun nilainya. Turun nilainya menjadi seperenam dinar misalnya. Berarti belum sampai nisab. Iya. Jadi kalau belum sampai batasan, apakah jatuh? Jawabannya, kata Ibnu Qudamah, tidak gugur. Hukum potong tangan tetap dilakukan. Sebab yang dia curi sudah sampai nisab. Iya. Walaupun terjadi kekurangan setelah itu, tidak berpengaruh. Nah, wa in kana qablahu lam yajib. Kalau kekurangannya sebelum dikeluarkan, maksudnya sebelum dicuri, kekurangannya memang kurang dari 1/4 dinar, maka ini tidak ada kewajiban potong tangan memang, karena belum sampai apa? Belum sampai nisab. Kemudian kata beliau, wa in quti'a, dan apabila sudah dipotong tangan, jadi sekarang had sudah ditegakkan, falaihi raddul masruq in kana baqiyan, tetap dia wajib mengembalikan barang yang dicuri apabila barang itu masih ada. Au qimatuhu in kana talifan, atau dia berikan kimahnya, harganya, kalau barangnya sudah rusak. Jadi Ibnu Qudamah menjelaskan di sini, kalau sudah dipotong tangan si pencuri, hukum had sudah diterapkan. Apakah barang yang dicuri tidak dikembalikan lagi? Jawabannya tidak. Barang yang dicuri tetap dikembalikan. Sebab itu bukan hak si pencuri. Tetap wajib untuk dikembalikan. Nah, selesai sudah ya. Bab hadis sariqah.